miskin, kalau tidak ada tanggung jawabnya. Percuma saja ku punya suami, apabila malam ku tidur sendiri. Bersama jika pohon aku bersuami tentukan, kalau begini caranya bisa-bisa tidak.